kita atau saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan pemimpin-pemimpin selain dari pemerintah, penguasa. Apakah mereka masuk dalam prinsip wajibnya taat terhadap mereka atau tidak? Nah, ini penting dan ini bahkan saat ini hangat menjadi pembahasan. Dalam masalah ini selalu kita menyatakan ada ifrat dan ada tafrit. Ada yang gulu berlebih-lebihan, ada yang berremeh-remehan. Tafrit. Yang gulu secara mutlak sama wajibnya taat terhadap penguasa dengan wajibnya taat terhadap pemimpin selain penguasa. Gulu. Ada yang tafrit, berremeh-remehan. Mutlak tidak boleh, tidak ada kepemimpinan, tidak ada ketaatan selama dia bukan penguasa atau pemerintah. Ini bain, ini ifrat wa hadha tafrit. Gulu, berremeh-remeh. Ahlus sunnah wal jamaah selalu di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah selalu di atas siratal mustaqim. Di jalan yang tengah, yang lurus. Tidak condong ke kanan dan ke kiri. Karena pada jalan kanan dan kiri itu, likulli minha syaitanun yadu'u ilaiha. Ada syaitan yang memanggil-manggil. Man ajabuhu qadafuhu fiha. Siapa yang memenuhi panggilan syaitan itu, maka dia cemplungkan ke dalam api neraka waliyadu billah. Barakallahu fikum. Ini sekarang yang hangat dibahas. Sehingga terjadi fitnah. Imma ifrat, imma tafrit. Dan imma su'udzon, buruk sangka, dan su'un niyah, jelek dan sakitnya kolbu, hati. Atau yang lebih parah juga, imma jahil karena kebodohan dan kejahilannya. Lalu berbicara tanpa ilmu, membela tanpa ilmu, jahil bil hawa, dengan hawa nafsu. Dia tahu bahwa ini pasti akan dibahas, akan dirundingkan oleh para ulama. Mengapa Anda tidak berpikir untuk diam sejenak dan bersabar menunggu hasil dari para ulama, tapi Anda membela kiri kanan, berbicara sana, berbicara sini, mencela sana, mencela sini. Na'udzubillahi minal jahl wal hawa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan yang seperti ini yang merusak, dan dari hawa nafsu. Wallahi merusak dengan kerusakan yang azim, kerusakan yang ammah, yang menyeluruh. Bukan saja di wilayah, satu wilayah, tapi seluruh wilayah. Dan itu yang terjadi, barakallahu fikum. Itu yang terjadi. Nah, dan orang-orang yang seperti ini telah diketahui. Min alamatihim. Dari ciri-ciri dan alamat-alamat mereka. Dalam muamalah setiap hari. Mereka. Diketahui dari sifat-sifatnya. Sikap-sikapnya, muamalah-muamalahnya terhadap ikhwan, dalam terhadap kepengurusan dakwah, diketahui sifat-sifat yang seperti ini dengan ciri-cirinya. Selalu kalau ada fitnah sedikit saja, mereka ini yang pasti menjadi orang-orang biang keladi yang merusak. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Tidak jauh dari mereka. Nah, kenapa Anda tidak bersabar? Tahan sejenak. Diskusi kepada para ulama. Sampai ada keputusan yang jelas bahwa Anda salah. Ini berbicara dulu, lalu setelah itu mengisap kembali air liurnya, ludahnya yang telah dibuang, menjijikkan, naudzubillah. Nah, ini yang terjadi, barakallahu fikum. Anda sudah tahu kalau salah, saya salah demikian, berarti Anda tidak yakin. Kalau Anda di atas kebenaran, mengapa Anda tidak bersabar? Tunggu nasihat para ulama. Karena ketika muncul nasihat para ulama, Anda salah. Apa yang Anda lakukan? Nah, Anda akan menghirup kembali air ludah yang telah dikeluarkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini masalah membutuhkan diskusi dan musyawarah, masalah komando, kepemimpinan, bimbingan. Ma'ruf hadais perkara hizbiyah. Mereka mutlak wajib taat kepada pemimpin, bukan pemerintah, pemimpin di kalangan mereka. Sami'na wa ata'na dalam segala hal. Tidak mencocokkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, nampak ciri-cirinya ya akhi, barakallahu fikum. Adapun satu sikap, dua sikap dari asatidah, yang sikap-sikap itu butuh rincian yang detail. Dengar dari jauh. Oh, memang ustadz ini maunya mengatur sana, pecat sini. Di negeri lain, di wilayah sana juga demikian. Pecat sana, pecat sini. Oh, ini di komando hizbiyah. Ya akhi, barakallahu fikum, Anda ahlu sunnah. Yahtajila tafsil. Membutuhkan rincian. Terkadang hatta seperti sekarang yang disebarkan oleh sebagian orang-orang yang mardha ini, yang berpenyakit, bahwa yang mengklaim itu adalah Syekh Khalid misalnya, atau Syekh Fulan-Fulan, yang mengklaim itu hizbiyah, lalu disebarkan, langsung ditelan mentah-mentah, padahal dia sendiri tidak tahu jalan ceritanya. Pertemuan Syekh Khalid dan masyayikh itu, apa jalan ceritanya, rinciannya? Belum tahu dia secara terperinci. Globalnya. Langsung disebarkan. Yang mengklaim itu hizbiyah adalah Syekh Khalid. Ya akhi, barakallahu fikum. Mungkin di pertemuan itu 10 menit. Syekh mengeluarkan ucapan seperti itu. Apa sikap Anda sebagai ahlus sunnah? Butuh rincian, barakallahu fikum. Butuh jalsa, duduk. Membutuhkan berhari-hari untuk duduk jalsa. Dalam menjelaskan apakah ucapan syekh itu benar atau salah. Tidak kemudian langsung ditelan. Ini hawa nafsu namanya. Nah, butuh syekh mengetahui mengapa fulan dipecat. Mengapa fulan disalahkan, diganti. Butuh rincian, butuh syekh tahu. Siapa fulan itu? Dan bagaimana sejarahnya fulan itu? Butuh pembahasan. Dan Syekh perlu tahu bahwa yang memutuskan itu bukan satu asatidah, satu ustaz, banyak ustaz. Ustaz-ustaz yang direkomendasi sendiri oleh para masyayikh. Berarti Anda gunakan logika Anda, akal, jangan dengan kejahilan. Yang memutuskan ini asatidah, bukan ustadz hizbi di sana, bukan, tapi asatidah yang selalu berjumpa dan bertemu dengan para masyayikh dan direkomendasi oleh para masyayikh. Ya, kalau Anda tidak mau menyebut Ustadz Luqman Ba'abdu karena dia tidak direkomendasi, sebut Ustadz Usama Mahri, Ustadz Qamar Suwain, yang direkomendasi oleh Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri, masyayikh. Anggaplah. Terus bagaimana Anda berpikir dengan logis? Dengan akal yang sehat dan kolbu yang jernih? Dua ustaz ini bersahabat dan bersepakat. Bersama dengan Ustaz Luqman Ba'abdu. Ini andai kata Ustaz Luqman tidak mendapatkan rekomendasi. Coba Anda gunakan logika. Kalau tidak seperti itu Anda berpikir, berarti Anda menuduh secara konsekuensi kelazimannya, Anda menuduh Ustaz Usama Mahri dan Ustaz Qomar Suaidi orang yang bodoh dan mudah ditarik kesana kemari oleh Ustaz Luqman Ba'abdu. Kan begitu? Iya. Iya kan? Logikanya barakallahu fikum. Mutanakib. Anda memuji dan merekomendasi dua ustaz ini. Lalu Anda pisahkan dengan ustaz yang ketiga ini. Berarti kelazimannya hanya ada dua. Imma. Kemungkinan yang pertama tadi. Dua orang ini orang yang bodoh. Yang gampang ditarik hidungnya ke sana kemari. Ya. Atau pilihan kedua. Bahwa dua ustadz ini tadi rekomendasi ulama tidak benar, salah. Tapi Anda sendiri mengakuinya. Barakallahu fikum. Coba yang logis, yang ilmiah. Kadang-kadang nah, ya inilah Islam. Islam dalil. Kalau kita merujuk kepada orangnya, kadang-kadang orang jatuh dalam kesalahan. Kadang-kadang dia punya ilmu tapi bertentangan sikapnya. Itu semua bisa terjadi pada orang. Siapapun dia. Illa sahibu hadal qabr. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masum. Adapun selain dari itu mungkin salah. Nah, berarti selalu disesuaikan dengan dalil, dengan dalil, dengan dalil. Benarkah itu komando hizbiyah? Kembalikan kepada dalil. Al-Quran, sunnah, bimbingan para ulama. Selesai. Selesai, barakallahu fikum. Dan walhamdulillah. Bisyarah yang kita dengarkan dari para masyayikh kita. Ketika dirinci. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan itu hizbiyah. Asy-Syaikh Rabi tidak menyatakan demikian. Syekh Ubaid Al-Jabiri tidak mengatakan demikian. Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak mengatakan demikian. Nah. Dan ala husnudzan insyaAllah ta'ala. Karena para asatidah belum sempat bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ala husnudzan. Tatkala dirinci perkara tersebut. Poin per poin. Kejadian demi kejadian. Ala husnudzan akan sama dengan keputusan penilaian para masyayikh yang lainnya. Nah. Walhasil barakallahu fikum, ini penting. Untuk kita tambih. Karena perjuangan ini masih panjang. Masih jauh. Kalau Allah memanjangkan umur kita. Masih bisa terjadi. Sekian ratus fitnah atau sekian ribu fitnah masih bisa. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah berlalu agar kita tidak terjatuh di lubang berkali-kali. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuldagul mu'min fi marrataini min juhrin wahid. Tidak disengat mukmin itu dua kali dalam satu lubang yang sama. Coba ambil pelajaran. Ketika muncul fitnah ini, muncul fitnah ini, muncul fitnah itu. Jangan langsung berbicara. Tunggu. Nasihat dan diskusi musyawarah para ulama. Kesimpulannya kita sampaikan kepada umat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin, yang benar semata-mata dari Allah dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.